Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri ma'at ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih di pertemuan yang terakhir dari kitab Ta'liq Ibnu Sa'di ala Safwati Usulil Fiqhi. Ya, terakhir kemarin kita bahas mutlak dan muqayyad, ya. Ya, terakhir kemarin kita membahas tentang mutlak dan muqayyad. Ya, disampaikan di Shafwah Usulul Fiqhi wal mutlaq min al kalam yuhmalu alal muqayyadi fi mawdhi'in akhar. Lafaz yang mutlak dari satu kalimat dimaknai dengan muqayyad di tempat yang lain. Kemarin telah kita bahas contohnya adalah tentang sandal bagi orang yang dalam kondisi ihram. Ya, jika tidak mendapatkan sandal, maka di satu hadis Nabi mengatakan jika seorang itu hanya mendapatkan khuf yang itu menutupi mata kakinya, maka potonglah sedemikian rupa sehingga mata kaki tidak tertutupi. Dan di hadis yang lain disampaikan jika memang tidak ada sandal, adanya khuf yang menutupi mata kaki, maka silakan menutup khuf, menutup khuf yang itu menutupi mata kaki. Maka dalam hal ini hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah disikapi dengan hamlul mutlaq alal muqayyad, dan ini pendapat jumhur, ataukah disikapi dengan nasikh dan mansukh. Fayashtabih ayyuhmal mutlaq alal muqayyad, maka hadis ini yastabih mirip atau serupa jika kita ikutkan kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad. Akan tapi yang benar hadza nasikhun li hukmil awal. Hadis yang membolehkan memakai khuf itu menasakh hadis yang memerintahkan untuk memotong. Kenapa? Karena hadis yang membolehkan untuk memakai khuf, Nabi sampaikan saat hajatul wada, saat wukuf di Arafah, dan hadir di tempat ini banyak sekali orang yang tidak hadir saat posisi Nabi di Madinah. Dan hadis yang mengatakan kalau potong khuf sehingga mata kaki tidak tertutupi, itu Nabi sampaikan di Madinah. Fata'ayyana, maka satu keniscayaan kalau hadis yang Nabi sampaikan di saat beliau wukuf di Arafah ini menghapus hadis yang saat yang beliau sampaikan saat berada di Madinah. Hadza makna qawlihi, ini makna perkataan musannif, ila idza tadammana dzalika ta'khirul bayan al waqtil hajah, kecuali jika tindakan tersebut yaitu hamlul mutlaq alal muqayyad itu mengandung penundaan penjelasan pada saat dibutuhkan. Maka hamlul mutlaq alal muqayyad itu tidak berlaku manakala berdampak ta'khirul bayan an waqtil hajah. Contohnya tadi ketika Nabi saat Arafah membolehkan untuk memakai khuf yang menutup mata kaki tanpa Nabi menjelaskan kalau itu perlu dipotong seandainya harus hamlul mutlaq alal muqayyad, maka di sini terjadi Nabi menunda penjelasan padahal keadaannya sangat-sangat dibutuhkan untuk segera dijelaskan. Maka hamlul mutlak alal muqayyad di sini tidak tepat. Karena di sini saat di Arafah sangat banyak yang tidak tahu apa yang Nabi katakan di Madinah. Mereka cuma semata-mata mendengar apa yang Nabi katakan boleh pakai khuf kalau memang tidak ada sandal. Jika kita maknai dengan hamlul mutlak alal muqayyad, maka banyak orang yang membutuhkan penjelasan itu tidak mengetahuinya, sehingga tidak pas hamlul mutlak alal muqayyad dalam kondisi ini. Kemudian wa mithalu qawlihi, dan misal untuk hamlul mutlak alal muqayyad contohnya adalah firman Allah Ta'ala tentang memerdekakan budak dalam pembunuhan tidak sengaja. Fatarruqabatin, merdekakan seorang budak. Dan Allah tidaklah syaratkan budaknya harus budak yang beriman. Namun Allah syaratkan budak itu harus budak yang beriman dalam kafarah dihar. Untuk kafarah dihar Allah syaratkan bil iman, budak yang dimerdekakan harus mukmin. Dalam kondisi ini berlaku hamlul mutlak alal muqayyad. Sehingga budak yang dimerdekakan dalam kafarah pembunuhan tidak sengaja adalah haruslah budak yang beriman. Karena mutlak yang ada dalam ayat ini kita maknai dengan muqayyad yang ada dalam kafarah dhihar. Contoh yang lainnya firman Allah Ta'ala tentang masalah saksi. Siapakah orang yang layak jadi saksi? Mimman taradawna minasyuhada, orang-orang yang kalian rela mereka menjadi saksi. Maka ya kalian rela mereka jadi saksi. Nah, siapakah mereka? Allah jelaskan, Allah berikan qaid atau penjelasan di ayat dawai adlim minkum, orang yang adil di antara kalian. Maka kita bawa mutlak yang ada di surat Al-Baqarah dengan muqayyad yang ada pada surat At-Talaq. Kalau di surat Al-Baqarah itu berkenaan dengan saksi, transaksi finansial, utang piutang dan yang lain. Sedangkan surat At-Talaq itu berkenaan dengan saksi cerai dan rujuk. Maka mutlak dalam saksi transaksi finansial kita bawa dengan muqayyad yang ada dalam masalah transaksi talak dan rujuk. Kemudian ya qala al-musannif rahimallahu taala wal mujmalu wal mustabahu yuhmalu alal muhkamil wadihil mubayyani fi mawdhi'in akhar. Dalil yang masih mujmal dan dalil yang mustabih yang tidak jelas, ya, yuhmalu kita maknai dengan dalil yang muhkam al-wadih. Dalil yang muhkam, apa itu muhkam al-wadih yang jelas? Maka mujmal kita bawa kepada dalil yang muhkam. Demikian juga mustabih al-mubayyan yang sudah dijelaskan di dalil yang lain. Ya, ini adalah kaidah yang manfaat untuk membaca dan mentelaah firman Allah, perkataan Rasulnya dan perkataan mukallaf, perkataan manusia. Ya. Di antaranya perkataan ulama, misalnya yang kurang jelas di sini kita pahami dengan yang lebih jelas di tempat yang lain. Dan contohnya sangatlah banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan tentang menegakkan salat, membayar zakat, berhaji, ini semua mujmal. Karena tidak dijelaskan tata caranya. Fasolatha lalu diberi rincian oleh hadis. Lain halnya dengan faraid, tentang masalah aturan bagi waris, tentang masalah iddah, tentang pergaulan dengan istri dan semacam itu. Demikian juga puasa, kullu hadis, semua ini dijelaskan demikian, dijelaskan dalam Al-Quran atau matabjinin dengan penjelasan yang sempurna. Tentang puasa detail sekali, waktu puasa, waktu boleh berbuka, silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Setelah itu laksanakan puasa sampai datangnya malam, yaitu tenggelamnya matahari. Sangat detail penjelasannya. Namun al-ghalib yang dominan mayoritas hukum rinciannya dalam hadis. Namun sebagian hukum itu sebenarnya telah detail dalam Al-Quran. Di sini disebutkan tentang masalah iddah. Itu cukup detail dalam Al-Quran. Masalah faraid itu juga cukup detail dalam Al-Quran. Demikian juga masalah puasa. Kemudian istibah ketidakjelasan itu ada dua macam. Yang pertama membingungkan makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan membingungkan. Atau yastabi tidak jelas karena memiliki beberapa makna. Ibnul Qayyim menyebutkan kitabnya I'lamun Waqi'in ada 70 contoh. Sebagiannya berkenaan dengan masalah fikih, sebagiannya berkenaan dengan masalah usuliyah. Ya, mungkin masalah akidah, dan ini adalah contoh-contoh yang manfaat. Ya, artinya disarankan oleh Syaikh Ibnu Sa'di untuk membaca contoh-contoh yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Wa anfa'u ma takunu hadhil qa'idah, dan kaidah ini paling bermanfaat dalam bidang usuluddin alias akidah. Karena Jahmiyah mereka sesat dalam masalah sifat. Gara-garanya mereka menolak ayat sifat yang demikian jelas dengan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Mereka katakan jika Allah punya wajah, Allah punya tangan, maka berarti Allah serupa dengan makhluk. Akhirnya ayat-ayat yang demikian jelas menegaskan Allah punya wajah, punya tangan, itu ditolak. Padahal ayat ini ayat yang global. Laisa kamitsli syai'. Maka harusnya ayat ini dipahami dengan ayat-ayat yang jelas menegaskan Allah punya wajah, Allah punya tangan dan seterusnya. Bukan dibalik, ayat tentang wajah, tangan, Allah berada di atas sana, seluruhnya ditolak dengan sebuah ayat yang dipahami dengan pemahaman yang tidak benar, itu laisa kamitslihi syai'. Demikian juga khawarij, raddu mereka menolak al-muhkam minal kitab wa sunnah, dalil Quran dan sunnah yang muhkam, yang menunjukkan bahwa pelaku maksiat muslim, pelaku maksiat tidak hilang darinya status iman dan tidaklah kekal di neraka. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Padahal maksiat itu kalimat global. Maksiat itu kalimat global. Karena syirik itu juga maksiat. Syirik itu juga maksiat. Maksiat itu durhaka. Kekufuran itu maksiat. Karena dia adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka maksiat dalam ayat ini global. Mungkin dia adalah kekafiran dan kemusyrikan yang membatalkan iman. Mungkin dia termasuk bohong, mencuri, berzina dan yang lainnya. Mungkin sampai dosa yang kecil. Semuanya mungkin masuk dalam ayat ini. Maka ini perlu dijelaskan di ayat-ayat. Perlu dijelaskan dengan menggunakan dalil-dalil yang lain. Maka jika khalidan, dalil-dalil yang lain menunjukkan. Jika khalidan di sini maknanya adalah kekal selama-lamanya. Ya, maka maksiat yang dimaksudkan adalah maksiat yang maksiat, yaitu kekufuran dan kemusyrikan. Nah, karena kaidah ini anfa'u ma takunu, paling manfaat dalam bidang dalam pembahasan akidah, meskipun demikian juga manfaat di bidang fikih. Karena rubama boleh jadi dzakaru, mereka para ulama menyebutkan satu tempat atau satu dalil yang muhtamil mengandung sejumlah kemungkinan dan dalil yang lain yang jelas, maka yang mengandung beberapa kemungkinan dikembalikan, dipahami ilal wadih dengan dalil-dalil yang gamblang dan jelas. Kemudian qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa yajibul amalu bidhahiri wa la yu'dalu anhu illa lidalilin. Wajib beramal dengan dalil yang zahir dan tidaklah berpaling darinya kecuali karena dalil. Dan zahir itu adalah satu dalil yang mengandung beberapa kemungkinan, namun ada kemungkinan yang lebih mendekati. Semata-mata membaca kalimat tersebut, kita sudah langsung connect, ini ada makna yang lebih mendekati. Itu namanya zahir. Maka wajib beramal dengan yang zahir. Maka tentu berkenaan dengan zahir, kita perlu mengetahui apa itu nas. Maka nas adalah teks yang tidak mengandung kemungkinan kecuali hanya satu makna saja. Wadzahir, sedangkan zahir itu adalah makna yang arajih, makna yang lebih kuat atau makna yang lebih mendekati. Dan dia adalah makna yang al-mutabadar, yang langsung terlintas, langsung tertangkap lil adhan di benak. Maka zahir adalah makna yang langsung tertangkap di benak, dan dia statusnya adalah makna yang rajih, makna yang lebih mendekati. Artinya kita tidak menutup mata adanya makna yang lain, yaitu makna yang jauh. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, apakah kalian merasa aman man dengan zat fissama ayak sifat, dia akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi, fa'idha hiya tamur. Maka fi di sini tahtamil dimungkinkan bimakna dzarfiyah, di dalam. Man fissama, zat yang dia di dalam langit. Bisa secara bahasa, bisa artinya di dalam, dan bisa juga dimungkinkan maknanya ala. Bisa maknanya adalah ala. Wa ala kauniha bi makna ala maknan marjuhun. Dan ini kalau secara bahasa, fi maknanya ala adalah makna yang marju. Maka zahir dari fi itu artinya di dalam. Kalau di dalam itu berarti dikepung oleh kiri dan kanan. Walakin nusus, akan tetapi banyak dalil tusa'iduhu, membantu makna fi dengan artian ala. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, karena man di sini Allah, maka zat Allah tidak mungkin dikepung oleh makhluknya, ditutup oleh kiri dan kanan, atas dan bawah oleh makhluknya. Fa wa bi makna ala, sehingga fi di situ maknanya adalah ala, di atasnya langit, bukan di dalam langit. Dalam pengertian Allah dikepung oleh makhluknya yang namanya langit. Maka makna zahir dari fisama adalah dzarfiyah, di dalamnya langit. Namun makna zahir di sini tidak terpakai. Ini kita takwil. Ini menimbang nusus, ini dikatakan nas yang lain. Kemudian ada mantuk dan mafhum. Wal kalamu lahu mantukun yuafiku lafdahu. Dan yang namanya kalimat itu memiliki mantuk. Mantuk itu adalah konten dari kalam yang mencocoki lafadznya. Aw yadkhulu makna fi dhimnil lafdhi. Atau satu makna itu masuk ke dalam bagian dari lafaz, fayadkhulu fi mantuqihi, maka dia termasuk dalam mantuknya. Ya, yang kedua itu yang dimaksudkan adalah dalalah tadammun. Ya, maka mantuk itu mengandung yang pertama adalah dalalah mutabaqah. Ini lahu mantukun yuafiku lafdahu. Ini namanya dalalah mutabaqah. Kemudian aw yadkhulu ma'na fi dhibni lafdhi fa yadkhulu fi mantuqihi. Ini dalalah tadammun. Harusnya ini sudah ada di pelajaran asma' wa sifat. Sudah. Ini ada di pelajaran asma' wa sifat. Ya, maka yang namanya mantuk itu mencakup dua hal, dalalah mutabaqah dan dalalah tadammun. Ya, maka misalnya janganlah engkau katakan kepada orang tuamu uf. Ya, janganlah engkau katakan kepada orang tuamu uf. Di sini terdapat dalalah mutabaqah, larangan mengucapkan uf kepada orang tua. Kemudian ada teks, jangan bentak orang tua dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang tua. Maka teks ini mengandung dua hal. Persatuannya namanya dalalah tadamun. Secara mutabaqah, teks ini menunjukkan larangan membentak orang tua dan perintah berkata-kata yang baik kepada orang tua. Ini dalalah mutabaqah. Dan teks ini menunjukkan larangan menghardik orang tua. Titik. Ini namanya dalalah tadamun. Sebagaimana teks ini juga menunjukkan larangan atau perintah untuk berkata-kata yang baik kepada orang tua. Ini dalalah tadamun. Tadamun itu satu teks itu mengandung beberapa isi, beberapa konten. Dia isinya ada 2 poin atau 3 poin. Maka kita katakan teks ini menunjukkan salah satu, dan kita nyebut 1 poin saja. Padahal isinya lengkapnya 3 poin. Kita katakan teks ini menunjukkan 1 poin saja. Ini namanya tadamun. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala walahum mafhumun. Dan yang namanya kalimat itu memiliki mafhum. Apa itu mafhum? Al-makna alladzi sakata anhu. Adalah satu pesan yang didiamkan oleh teks, tidak dibahas dan tidak disinggung. In kana aula, jika yang tidak disinggung itu ternyata lebih utama atau sederajat dengan mantuk, maka namanya mafhum muwafaqah. Yakunu hukmu alaihi, dan hukum untuk mafhum muwafaqah itu sebagaimana hukum mantuk. Wa in kana, namun jika ternyata pesan yang tidak disinggung itu menyelisihi mantuk, maka itu namanya mafhum mukhalafah. Fayakunul hukmu fihi mukhalifan lil hukmil mantuqi bihi. Maka hukum untuk mafhum mukhalafah itu berbeda dengan hukum untuk mantuq. Penjelasannya, yakni artinya dalalah kalam, ya, makna yang bisa kita simpulkan dari kalimat itu ada 2 macam, ada yang namanya mantuq dan ada yang namanya mafhum. Maka semua isi yang itu, semua konten yang itu masuk ke dalam teks, itu disebut mantuk. Boleh jadi pakai dalalah tadamun, boleh jadi pakai dalalah mutabaqah. Wa may yufhamu minhu, adapun yang bisa dipahami darinya tanpa termasuk ke dalam teks, itu disebut mafhum. Dan boleh jadi dia adalah mafhum muwafaqah, dan boleh jadi mafhum mukhalafah. Maka sehingga kalimat itu memiliki 4 kandungan makna. Mantuk ada 2 macam, mutabaqah dan tadamun, dan mafhum 2 macam, muwafaqah dan mukhalafah. Maka mantuk punya 2 macam dan mafhum punya 2 macam. Nah, kalau mafhum muwafaqah itu disepakati ulama adalah dalil. Sedangkan mafhum mukhalafah, kalau di sini dikatakan adalah hujah dengan sepakat ulama usul fikih, kecuali pendapat yang sadd. Siapa itu pemilik pendapat sadd? Zahiriyah. Zahiriyah menolak beramal dengan mafhum mukhalafah. Dan ini dinilai sebagai pendapat yang jeleneh. Walau hudan Dan mafhum itu memiliki dhabit tolak ukur yang manfaat. Wamitsluhu contohnya adalah adawatul hasar, kata-kata yang mengandung makna hasar. Contohnya inama dan yang lain. Wawakulu hukmin kuyida bikaidin fa'aktsara. Itulah setiap hukum yang dibatasi dengan satu pembatas atau lebih, maka dikaji jumpai pembatas, maka demikianlah. Wa illa, maka jika tidak dijumpai pembatas, maka itulah mafhum mukhalafah. Ya, maka misalnya wala takulau ma'ufin, jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata uf. Maka ini sini ada mantuk dan ada mafhum. Maka mantuknya larangan mengucapkan uf. Mafhum itu berarti sesuatu yang tidak disinggung oleh teks. Maka teks ini, teks ayat ini tidak membahas tentang masalah memukul orang tua, menendang orang tua. Apakah dibahas oleh teks? Tidak. Yang tadi definisi mafhum, pesan dan makna yang tidak disinggung oleh teks. Ya, maka nanti dilihat. Ya, jika ternyata mafhum tersebut aula ataukah yusawi ataukah sama, nah maka namanya mafhum muwafaqah. Ya. Maka dan kita lihat bahasanya nendang orang tua, mukul orang tua, gampar orang tua itu aula untuk dilarang, lebih utama untuk mendapatkan pelarangan daripada ucapan uf. Maka teks ini menunjukkan dengan mafhum muwafaqah, yaitu dalalah aula atau kias aula, kita katakan menunjukkan bahasanya haramnya, terlarangnya memukul orang tua, nempeleng orang tua dan yang lain. Contoh yang musawi, biasanya contoh standarnya adalah ayat larangan untuk memakan harta anak yatim. Maka ayat larangan memakan harta anak yatim, maka innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Biasanya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka hanyalah pada hakikatnya mereka masukkan ke dalam perut mereka api neraka. Maka secara mantuk ayat dalil larangan memakan harta anak yatim. Bagaimanakah dengan membakar harta anak yatim, membuang harta anak yatim? Maka jawabannya tidak dibahas oleh teks. Kalau tidak dibahas oleh teks itu berarti mafhum. Lalu bagaimanakah status mafhum ini? Jawabannya musawi, sederajat. Ini harta anak yatim dihabiskan, dirusak dengan cara dimakan, itu dengan cara dibakar, itu dengan cara dibuang, itu sederajat dan sejenis. Maka kita katakan berdasarkan mafhum muwafaqah, maka ayat tersebut melarang untuk membakar harta anak yatim atau membuang harta anak yatim. Ya, kemudian ya ada kemudian mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu manakala mengandung kebalikannya. Mengandung mafhumnya itu adalah kebalikan dari mantuk. Maka contohnya idza kana al-ma'u kulatain fala yahmilu al-khabsa. Nabi katakan jika air itu dua kula maka dia tidak mengandung najis. Di sini ada mantuk dan ada mafhum mukhalafah. Mantuknya menunjukkan kalau air itu dua kula kemudian kena najis dan tidak berubah, maka dia suci. Kemudian mafhum khulafahnya jika kurang dari dua kula, maka berarti dia najis. Kemudian tadi disampaikan bahasanya di antara bentuk mafhum mukhalafah itu manakala dalam teks tersebut terdapat adawatul hasr. Adawatul hasr. Contoh adawatul hasr pakai innama. Maka teks tersebut mengandung mafhum mukhalafah. Misalnya meskipun nanti misalnya Nabi mengatakan innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba hanyalah riba itu dalam nasi'ah, penundaan. Maka mafhum mukhalafah, maka di sini ada mantuk dan ada mafhum mukhalafah. Mantuknya terdapat riba dalam penundaan. Mafhum mukhalafahnya tidak ada riba dalam selain penundaan. Dan ini jadi dalilnya Ibnu Abbas untuk membolehkan riba fadl. Dalilnya dengan mafhum. Dalilnya dengan mafhum. Namun kaidah yang lain, bahasanya mafhum itu jika bertentangan dengan mantuk maka terlarang. Maka mafhum mukhalafah tadi tidak terpakai. Dan mafhum dari hadis ini yang dipakai oleh Ibnu Abbas bertentangan dengan hadis yang menegaskan bahasanya emas ketika dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, maka tidak boleh ada selisih meskipun tidak ada penundaan. Maka mafhumnya, mafhum hadis innama riba fin nasi'ah bertentangan dengan hadis tersebut. Hadis larangan barter emas dengan emas dengan cara selisih. Dan kaidah mengatakan jika mafhum bertentangan dengan mantuk, mafhum satu dalil bertentangan dengan mantuk yang ada di dalil yang lain, maka mafhum ini tidak terpakai. Kemudian mafhum mukhalafah itu bisa tidak terpakai manakala dia yakhuju makhajal ghalib. Itu untuk menunjukkan umumnya demikian. Oleh karena itu disyaratkan beramal dengan mafhum mukhalafah, maka ada syarat bisyarti alla yakhuja makhajal ghalib, dengan syarat ya mafhum tersebut tidaklah Yahuja makhujal ghalib, menceritakan umumnya kasus. Maka tadi kita sampaikan mafhum mukhalafah itu bisa dipakai manakala tidak bertentangan dengan dengan mantuk dalil yang lain. Kemudian di sini kita jumpai syarat yang lain. Atau wa ma'utifa alaihi, atau disambungkan dengan dan apa yang diatafkan padanya. Hadza wa al-qaidu al-muwaddih la al-muqayyid. Maka qaid di situ ada satu hal, kemudian ada qaidnya. Maka karena qaidnya itu menceritakan umumnya, maka namanya qaid al-muwaddih yang memperjelas. Bukan qaid yang muqayyid yang kemudian memiliki mafhum mukhalafah. Contohnya dalam pendapat jumhur, dan anak-anak tiri kalian yang ada di asuhan kalian. Jumhur fuqaha memaknai fi hujurikum itu yakhuju makhajal ghalib. Maka alati fi hujurikum ini qaid untuk oba ibukum. Ini kata yang mempertegas apa yang dimaksud dengan norba ibukum. Namun qaid di sini statusnya muwaddih, bukan muqayyid. Muqayyid artinya memiliki mafhum. Kalau qaid ini memiliki mafhum artinya anak tiri yang tidak dalam asuhan itu tidak haram untuk dinikahi. Ini membahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Namun karena fi hujurikum ini adalah qaid muwaddih. Kenapa dia muwaddih? Karena dia yakhuju makhujal ghalib, menceritakan umumnya. Maka sama saja apakah anak tiri itu dalam asuhan bapak tirinya ataukah tidak, maka sama saja tidak boleh dinikahi. Ya, fi hujurikum itu kharaja makhujal ghalib, menceritakan umumnya anak tiri itu dalam asuhan bapak tirinya. Wa ila jika tidak falau lam takun fi hujrihi, maka seandainya anak tiri itu tidak di asuhan bapak tirinya, maka hukumnya sama. Bahkan laulam tulat arabibatu, bahkan anak tiri perempuan seandainya tidaklah lahir kecuali setelah mufarqati zaujlaha, setelah berpisah dengan suaminya, fal hukmu kadzalik, maka hukumnya juga sama. Kemudian contoh yang lain untuk qaid al-muwaddih yang berarti tidak memiliki mafhum mukhalafah. Contohnya perbuatan Bani Israel, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Bighairi haqqin, itu namanya qaid muwaddih. Bukan qaid al-muqayyid. Karena itulah keadaan semua tindakan membunuh para nabi. Semuanya pasti bighairi haqqin. Tidak ada membunuh nabi yang bihaqqin. Dan maka qaid al-muwaddih itu disebut juga dengan sebutan sifatun kasyifah. Ya, nama lainnya adalah sifatun kasyifatun, sifat atau naat atau sifat, yaitu penjelas yang kasyifah, sekedar membeberkan keadaan senyatanya. Keadaan senyatanya dari semua kasus pembunuhan, membunuh para nabi adalah bighairi haqqin. Contoh yang lain, siapa yang qatalahu, membunuhnya minkum dari kalian, muta'ammidan, secara sengaja, yaitu membunuh binatang buruan. Ya. Fa binatang buruan dalam kondisi ihram, maka siapa yang membunuh dengan sengaja, fa jazaa'u mithlu ma qatala minan na'am. Ya. Maka siapa yang membunuh binatang buruan tanah haram secara sengaja, fa jazaa'u, maka balasannya semisal adalah binatang ternak semisal apa yang dia bunuh. Maka pendapat Imam Madzhab yang empat mengatakan bahasa muta'ammidan di sini kharaja makhrajal ghalib, menceritakan umumnya. Karena seandainya ada orang yang membunuh binatang tanah haram, binatang buruan tanah haram khata'an secara tidak sengaja, hukumnya sama. Wajib kemudian membayar kafarah berupa menyembelih kambing, sapi atau unta yang dinilai memiliki titik kesamaan dengan binatang buruan tanah haram yang dia bunuh. Sedangkan sebagian Hanabilah mengatakan yang tidak sengaja dalam membunuh binatang buruan tanah haram tidak ada kewajiban apapun atasnya, dan ini pendapat zahiriyah. Maka mereka iktabaru, mereka menganggap, mereka mengacu pada qaid muta'ammida. Mereka anggap sebagai qaid dan mu'tabaran adalah qaid yang terpakai, bukan muwaddihan. Dan kata Ibnu Sa'di wa waswab, pendapat ba'du Hanabilah inilah pendapat yang benar. Demikian juga syarat untuk bisa beramal dengan mafhum adalah Kata musannif rahimahullah ta'ala, waliyakunu jawaban li su'ali sa'ilin. Dan kalimat tersebut bukanlah jawaban untuk pertanyaan seorang penanya. Contohnya, tatkala ada seorang datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, kami menaiki perahu di lautan, kami membawa sedikit air, jika kami wudu dengannya kami kehausan, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi katakan, huwa air laut itu tahurun, alat pembersih, ma'uhu airnya. Ya, maka huwa tahuru ma'uhu ini adalah jawaban pertanyaan orang yang bertanya. Tidak mengandung mafhum. Tidak boleh orang mengatakan mafhum mukhalafah dari hadis ini, selain air laut bukan alat untuk bersuci. Kenapa? Karena kalimatnya ada jawaban pertanyaan orang yang bertanya. Maka kalau jawaban pertanyaan orang yang bertanya, mafhum yang kepakai adalah mafhum muwafaqah dan bukan mafhum mukhalafah. Karena ini adalah jawaban pertanyaan orang yang bertanya. Kemudian syarat yang lain untuk mafhum mukhalafah, wala siqa litafkhimi. Siqa bentuk majhul. Dan tidaklah dibawakan kalimat tersebut litafrim untuk membesar-besarkan satu hal. Kalau untuk membesar-besarkan satu hal, maka tidak memiliki mafhum mukhalafah. Contohnya, wahai Muhammad, engkau mendoakan ampunan untuk mereka orang munafik ataukah tidak? Maka meskipun engkau mendoakan ampunan untuk orang munafik sebanyak 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, kalimat 70 kali tidak memiliki mafhum. Oh, berarti kalau lebih dari 70 kali, mungkin Allah mengampuni orang munafik jika didoakan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Maka tidak boleh orang berkesimpulan mafhum mukhalafahnya jika lebih dari 70 kali akan diampuni. Kenapa? Karena kalimat 70 itu siqa litafkhumi, dibawakan dalam rangka untuk tafrim, membesar-besarkan. Janganlah mendoakan ampunan untuk orang munafik ya, sebanyak apapun. 70 kali sekalipun tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Nah, 70 tersebut itu untuk membesar-besarkan sehingga litafkhim, sehingga tidak memiliki mafhum mukhalafah. Demikian juga tidak bisa menjadi mafhum mukhalafah manakala siqa li imtinan, jika dibawakan dalam konteks menunjukkan dan membeberkan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Demikian juga tidaklah mengandung mafhum mukhalafah manakala li bayani hadisatin, manakala untuk menjelaskan peristiwa yang peristiwa tersebut mengharuskan menuntut untuk adanya penjelasan hukum untuk kasus yang disebutkan. Misalnya hukum Nabi untuk wanita muslimah, tidaklah halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk ihdat, untuk berkabung dengan tidak memakai parfum dan yang lainnya karena kematian seseorang, kecuali jika yang meninggal adalah suaminya. Maka ketika suaminya yang meninggal, maka dia wajib berkabung. Tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai baju yang menarik selama 4 bulan 10 hari. Maka tidak boleh kita katakan, tidak boleh kita simpulkan mafhum hadis ini selain wanita mukminah, maka tidak perlu berkabung atas meninggal suaminya. Semisal wanita ahli kitab. Namun yang benar wanita ahli kitab sebagaimana wanita muslimah. Kenapa demikian? Karena kenapa di sini tidak ada mafhumnya? Karena ini li imtinan, untuk menunjukkan nikmat khusus. Atau ini masuk kepada poin yang kedua, libayani haditha, untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Kemudian wal aslu anal quida mu'tabaratun la muwaddihah. Dan hukum asalnya kata-kata penjelas itu mu'tabarah, artinya memiliki mafhum mukhalafah. Lam wadihah bukan hanya sekedar memperjelas. Oleh karena itu siapa yang mengklaim kalau dia statusnya sekedar memperjelas, maka dialah yang dituntut untuk apa dalilnya. Maka di sini disampaikan hukum asal, hukum asal qaid, kata-kata penjelas itu memiliki mafhum mukhalafah. Ya, siapa yang mengatakan itu tidak mengandung mafhum mukhalafah, dia harus bisa memasukkan dalil tersebut ke dalam pengecualian-pengecualian yang disampaikan oleh para ulama usul fikih. Oh ini karena khawaja makhujal khalib, oh ini karena siqa litafrim dan seterusnya. Siapa yang tidak bisa memasukkan ke dalam poin-poin di atas, ya, maka dia tidak punya otoritas dan kewenangan untuk mengatakan ini tidak memiliki mafhum. Kemudian tentang nasakh, faslun wa nasakhu, dan nasakh penghapusan hukum itu ada berdasarkan Quran, sunnah dan kesepakatan para ulama, dan tidak ada menyelisihnya kecuali syardhimmatun qalilatun, segelintir yang sedikit yang tidak teranggap. Dan definisi nasakh sebagaimana disebutkan adalah menghilangkan hukum syar'i berdasarkan hukum, berdasarkan dalil syar'i yang belakangan. Maka ada kemudian kata-kata hukum syar'i, maka tidak termasuk dalam pembahasan nasakh, hukum lughawi dan yang lain. Maka ini pembahasan khusus untuk hukum fala naskha fil akhbar, dan tidak ada nasakh dalam berita, ya, berita tentang kisah Musa dan yang lain. Itu ketika nampak berselisih, itu solusinya cuma dikompromikan. Ya, tidak boleh, oh ini ayat ini mensat nasakh ayat itu, karena ini sama-sama berita, berita cerita tentang Nabi Musa misalnya. Ya, jalan satu-satunya harus al-jama' wa taufiq. Dan hukum syar'i, maka tidaklah termasuk dalam pembahasan nasakh semacam hukum lughawi dan yang lain. Bidalilin syar'iyin, dengan dalil syar'i, dalil syar'i berarti Quran dan sunnah. Maka berarti tidak ada nasakh li ghairihi untuk selain dalil syar'i. Maka qiyas tidak bisa menasakh. Ijma' tidak bisa menasakh. Nah, yang belakangan, maka ini poin penjelas yang keempat. Itu dalil yang menghapus itu harus lebih belakangan. Wa yumkin an takuna al-ibara al-madhkurah ba'dahu, dan mungkin kita katakan bahasanya ungkapan setelahnya adalah qaid yang kelima, yaitu wali yusaru ilaihi, dan orang tidak boleh menggunakan nasakh kecuali ba'da ta'adzuril jam'i, tidak memungkinkan untuk melakukan kompromi di antara dua teks min kulli wajhin, tidak bisa dikompromi dalam bentuk apapun. Nah ini adalah qaid yang kelima. Maka itu setelah tidak memungkinkan al-jam'u, baru ada pilihan nasakh. Dan yang bisa mengalami nasakh adalah hukum yang lima, wajib, mustahab, haram, makruh dan mubah faqat saja. Wawa dan nasakh itu ada dalam Quran dan sunnah namun tidak banyak. Wa nasakh bi urfil mutaqaddimin. Ya, maka di sini ada istilah nasakh dalam bahasa para ulama terdahulu, misalnya sahabat atau bahasa salaf, dan nanti ada nasakh dalam pengertian mutaakhirin. Nah, nasakh dalam pengertian mutaakhirin itu tadi yang telah kita bahas. Sedangkan nasakh dalam pengertian al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu yaitu salaf, adalah semua nas atau biziadati qaidin yang datang dengan tambahan penjelasan fayadkhulu bihi al-khass ba'dal 'am. Oleh karena itu maka termasuk dalam nasakh dalam istilah para ulama terdahulu al-khass, dalil khass setelah umum, demikian juga semua mustasnayat, semua pengecualian-pengecualian. Dan kalau dengan urf mutaqaddimin ini, maka nasakh banyak sekali. Maka takhsis itu dalam urf mutaqaddimin termasuk nasakh. Maka misalnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, ketika kita baca perkataan Ibnu Abbas, ayat ini dinasakh oleh ayat itu, maka jangan terburu-buru nasakhnya dianggap nasakh mutaakhirin. Boleh jadi nasakhnya adalah nasakh mutaqaddimin, artinya takhsis. Dan rata-rata demikian. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini nasakh dengan ayat itu, maksudnya dijelaskan, tolong baca ayat ini dengan menggunakan ayat itu. Di sana terdapat penjelasan tambahan yang tidak ada di ayat ini. Nah, itu maksudnya nasakh. Maka semua mustasnayat, semua pengecualian, itu termasuk dalam nasakh dalam urf mutaqaddimin. Nah, kalau nasakh dalam pengertian ini banyak. Wa amal murad huna, adapun nasakh dalam pengertian yang ada di sini, yaitu nasakh mutaakhirin, maka itu sedikit. Falam yudhkar, maka tidaklah disebutkan dalam Al-Quran kecuali binahwi kurang lebih cuma 22 ayat. Ya, kata saya Sa'di, nasakh dalam Al-Quran cuma kurang lebih 22 ayat. Nah, setelah itu, waktu tubi'at dan kemudian ditelusuri, dan tidak ada selamat dari pembelaan kecuali kurang lebih cuma 5 ayat saja. Fawal mutafak alaih, itulah yang disepakati sebagai ayat yang mansukh. Maka kata Syaikh Ibnu Sa'di, ayat yang mansukh, yang ittifak, itu cuma 5 ayat saja. Cuma 5 ayat saja. Ada pun yang diperselisihkan, maka kurang lebih ada 22 ayat. Namun klaim-klaim nasakh di sini tidak selamat dari bantahan. Dan bantahannya bantahan yang kuat dan menang. Yang kemudian bebas dari bantahan cuma 5 ayat saja. Contohnya ayat wasiat. Diwajibkan atas kalian jika salah satu kalian hendak meninggal dunia dan meninggalkan khairan. Khairan di sini artinya malun kathir, harta yang banyak. Wajib baginya berwasiat bagi harta untuk dua orang tuanya dan kerabatnya dengan besaran yang ma'ruf. Ini kewajiban orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini nusikho dihapus dengan sepakat ulama dengan ayat warisan. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada warisan wasiat harta untuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian contoh yang kedua adalah jika kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200 orang kafir. Jika kalian 100, maka bisa mengalahkan 1.000 orang kafir. Bi'annahum, karena mereka adalah orang-orang yang tidak faham. Ini dihapus dengan ayat, ya, jika kalian 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Contoh yang ketiga adalah ayat munajat, ayat tentang masalah berbisik-bisik dengan Nabi. Maka para sahabat diperintahkan dengannya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau ketemu empat mata dengan Nabi, berbisik-bisik dengan Nabi, faqaddimu, maka lakukanlah sebelum kalian ketemuan empat mata dengan Nabi, maka lakukanlah sedekah, bersedekahlah terlebih dahulu. Itu yang lebih baik bagi kalian dan lebih bersih. Dan jika kalian tidak menjumpai harta yang bisa digunakan untuk sedekah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini tidaklah tamkus, tidaklah berlaku lama kecuali cuma jarak yang sebentar saja, hatta nusikhat, sampai-sampai sudah dihapus. Ada ulama yang menjelaskan belum ada yang mengamalkan ayat ini kecuali Ali, sehingga terhitunglah ayat ini di antara fadha'il, keutamaan Ali. Maka pada awalnya ada aturan, siapa yang mau ketemu empat mata dengan Nabi, maka Allah wajibkan sedekah terlebih dahulu, sedekah sama orang miskin, baru sowan Nabi, ketemu empat mata. Setelah itu Allah hapus kewajiban untuk sedekah. Dan tadi disebutkan belum ada sahabat yang mengamalkan ayat ini kecuali baru Ali saja. Setelah Ali mengamalkan, setelah itu turun dalil yang menghapusnya. Kemudian yang keempat adalah tentang masalah iddah. Yang semula iddah itu Ya, pada akhirnya iddah itu 4 bulan 10 hari, arba'ata asyri wa asra. Ya. Nah, iddah 4 bulan 10 hari ini innaha nasikhatun, menghapus ayat yang posisinya setelahnya, yang mengatakan bahasanya iddah itu ilal hauli adalah selama setahun. Nah, berkenaan dengan dua ayat ini, fahiyah, maka ini tu'adu, terhitung di antara nasakh yang unik. Li'anal awala nasakha adhani, karena ayat yang posisinya lebih duluan dalam urutan ayat menghapus yang belakangan. Umumnya semisal di ayat Al-Anfal, maka ayat yang urutannya belakangan itu yang menghapus berlakunya ayat yang urutannya duluan. Namun ada yang menilai untuk ayat yang terakhir ini bukan nasakh. Wakil, dan ada yang berpendapat innal awwala wajibun, bahasanya 4 bulan 10 hari itu kewajiban. Kalau kemudian mau iddah sampai 1 tahun, nah itu dianjurkan. Wa wa aswab, kata Syaikh Ibnu Sa'di, inilah yang lebih benar. Dia ada mil i'tirad ala naskhi. Ya, karena ya, karena tidaklah bertentangan dengan nasakh. Ya. Wakil, dan ada yang berpendapat anal ula fil mushaf yal akhirah bin nuzul, bahasanya ayat yang lebih duluan dalam urutan mushaf itu belakangan turunnya, akan tetapi kudimat didahulukan dalam masalah bacaan saja. Wa masalah tutabani tadkhulu fi raf'il bara'atil asliyah, dan masalah adopsi, hukum adopsi yang semula dibolehkan kemudian diharamkan, maka itu termasuk dalam penghilangan baro'ah asliyah. Lah, bukan termasuk pembahasan nasakh, karena definisi nasakh adalah menghilangkan hukum syar'i dan bukan hukum akli. Sedangkan hukum baro'ah asliyah itu hukum akli. Hukum asal segala sesuatu itu non ibadah, itu mubah, itu hukmun akli, itu namanya baro'ah asliyah. Dan baro'ah asliyah itu hukmun akli dan bukan hukmun syar'i. Oleh karena itu hukum asal tabani, hukum asal adopsi, karena dia bukanlah perkara ritual ibadah, hukum asalnya adalah mubah. Mubahnya karena hukum akli, yaitu baro'ah asliyah, dan bukan berdasarkan hukum syar'i. Setelah itu turun Al-Ma'idah ayat yang keempat yang menghapus menghapus bolehnya dan mengharamkan adopsi. Maka pengharaman adopsi itu tidak masuk dalam definisi nasakh, karena definisi nasakh adalah penghilangan hukum syar'i. Sedangkan pengharaman adopsi itu masuknya dalam penghilangan hukum akli. Karena bolehnya tabani, bolehnya adopsi berdasarkan baro'ah asliyah, hukum asal perkara non ritual ibadah adalah mubah, dan itu adalah hukmun akli dan bukan hukmun syar'i. Sedangkan ayat tidak halal bagimu wanita-wanita yang lain ba'du setelah itu, maka ayat ini menghapus. Namun ayat ini mendapatkan walaisat muntaqadah, ayat ini menghapus walaisat, namun bukan muntaqadah yang mendapatkan sasaran kritik. Akan tetapi ini khusus untuk Rasul, tidak berlaku untuk yang lain. Kemudian ayatus saif, ya, ayatus saif itu catatan kaki tiga, itu surat At-Taubah ayat yang kelima. Nah, ayatus saif ini dikatakan menghapus kurang lebih 70 ayat. Ya, 70 ayat. Namun yang benar itu ayat-ayat diklaim dihapus oleh ayatus saif itu bukanlah ayat yang mansukh. Namun ya, yang benar ini adalah perbedaan kondisi. Kondisi kaum muslimin lemah berbeda dengan kondisi kaum muslimin kuat. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah untuk hal ini, maka ayat-ayat yang memberitakan untuk sabar dengan gangguan musuh dan seterusnya, itu yang dianggap ayat-ayat yang mansukh dengan ayatus saif. Ini berlaku dalam kondisi kondisi lemah. Adapun ayatus saif itu berlaku manakala posisi dan kondisi kaum muslimin itu kuat. Dan ayat mut'ah yaitu An-Nisa ayat 24, maka apa yang kalian senang-senang dengannya dari perempuan, maka bayarlah upahnya faridatan sebagai satu kewajiban. Alqaul menurut pendapat bahasa ayat ini yang dimaksudkan adalah nikah mut'ah, maka ayat ini isinya mansukh. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Maka An-Nisa 24 tentang istamta'tum, bersenang-senang dalam kalimat ini, apa yang dimaksudkan, ada dua pendapat ahli tafsir. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ahli tafsir mengatakan ini adalah nikah mut'ah. Kalau pakai tafsiran ini, maka ini mansukh. Dan pendapat yang lain, istamta'tum di sini artinya bersenang-senang secara biologis dalam pernikahan. Maka jika kalian menikahi seorang wanita, kemudian kalian bersenang-senang dan bersenang-senang dengannya, maka berikanlah pada mereka ujurahunna, maharnya. Faridotan dan membayarkan mahar adalah sebuah kewajiban. Kalau pakai tafsiran yang kedua ini, maka ayat ini tidak mansukh. Kemudian walisaru ilai ila ba'da ta'adzul jam'i baina nasaini. Tidaklah boleh menggunakan metode nasakh kecuali manakala tidak memungkinkan mengkompromikan dua teks dari semua sisi-sisi kompromi. Dan ini adalah ittifaq ulama usul fikih. Tidaklah menggunakan metode nasakh kecuali ma'at ta'adzuril jam'i, tidak memungkinkan untuk melakukan kompromi di antara dua teks. Walau lam yakun min wajihin bal min ba'dil wujuhi. Meskipun kompromi tersebut tidaklah min wajin dari satu sisi, namun cuma dalam sebagian sisi-sisi yang ada. Asalkan ada sisi-sisi yang memungkinkan, maka tidak boleh dinasakh. Baru ketika tidak ada peluang untuk dikompromikan, di sanalah baru terdapat nasakh. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas di pertemuan terakhir untuk pelajaran usul fikih di kajian mat ilmi. Sebenarnya masih ada sedikit, namun terserah kepada antum sekalian. Kalau antum mau, nanti kita bisa cari waktu untuk kemudian menyelesaikannya. Kita bikin kesepakatan untuk daurah sehari untuk menyelesaikannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.